Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Berkata al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab adabil yatim, bab mendidik anak yatim. Haddatsana Muslim, telah menceritakan kepada kami Muslim, qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, An Syamsiyah Al-Atiqah atau As-Syamsiyah Al-Atiqah, dari Syamsiyah Al-Atiqah qalat, beliau berkata, dzukira adabul yatimi inda Aisyah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha, disebutkan tentang adab pendidikan terhadap anak yatim dari sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, inni la'aqribul yatima hatta yanbasito, sungguh aku pernah memukul anak yatim sampai dia, barakafikum, Yanbasito itu bertelungkup ya di tanah. Nangis dengan barakamikum menelungkupkan wajahnya atau badannya di tanah. Itu sebab atau akibatnya. Barakamikum. Jadi Aisyah pernah memukul anak yatim ya, sehingga menyebabkan anak yatim tersebut ya menelungkupkan badannya, barakallahu, pada asar perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padanya diambil beberapa faedah. Yang pertama, barakallahu, pentingnya pendidikan anak. Pentingnya pendidikan anak. Maka dengan ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau bab adabil yatim, bab mendidik anak yatim. Di antara anak itu ada anak yang masih memiliki orang tua, ada seorang anak yang tidak lagi memiliki seorang ayah dalam keadaan belum baligh, berarti dia yatim. Yang anak yatim itu ketika diasuh oleh seseorang maka berhak mendapatkan pengajaran. Barakallahu. Oleh karena itu pendidikan anak, baik anak yatim maupun tidak yatim, barakallahu, itu sangatlah penting. Kemudian barakallahu, faedah yang berikutnya, pukulan Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha bukanlah yang dimaksud pukulan yang menyakitkan, pukulan yang meninggalkan bekas, bukan. Kata para ulama, ada yang memberi penjelasan, pukulan tersebut lembut, namun ya mengakibatkan anak tersebut seperti keumuman anak lain, ya ngambek, kemudian barakafikum dia tengkurap, ya sehingga badannya tengkurap di lantai tanah sambil menangis. Sebutkan di sini oleh para ulama, la'allal murada minal inbisat hahuna al-imtidad wal inbitah alal ardi. Bisa jadi yang dimaukan dari anak tadi tengkurap adalah dia menelengkupkan badannya di atas bumi, kama jarot adatus sibyan annahum idza aghdabahum ahadun yanbitu atau yanbituhun alal ardi wa yatamarragun wa yabakun. Sebagaimana kebiasaan keumuman anak, apabila ada seseorang yang membuat dia marah, terkadang anak tersebut ya nangis sambil tidur-tiduran. Wa qad yaf'aluna dzalika idza auja'u bidzarbi. Dan terkadang anak-anak tersebut melakukan demikian apabila merasa ya tersakiti dengan pukulan. Namun barakafikum di sini disebutkan faida kana yu'rafu min nafsihi sidqul mahabbah wasyafaqah alaihi fala ba'sa ayyuji'ahu indal hajjah. Maka apabila diketahui dari dirinya jujurnya kecintaan dia, rasa sayang dia terhadap anak yatim, maka pukulan terhadap anak yatim apabila diperlukan tidak mengapa. Wal yatama alladzina kanu fi hijri Aisyah radhiyallahu anha innamahum banu akhiha. Adapun anak-anak yatim yang ada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, mereka itu adalah anak-anak saudaranya yang yatim. wala subhata fi siddati mahabbatiha lahum. Dan tidak samar lagi betapa sayangnya Aisyah kepada mereka. Jadi para ulama menjelaskan pukulan Aisyah kepada anak yatim sebagai didikan itu bukan pukulan yang meninggalkan bekas, melukai, tapi pukulan yang rahmat, kasih sayang. Nah, ketika namanya anak, ya walaupun dipukul itu tidak sakit, ketika dia sudah tersinggung, menangis, ya terkadang berguling-guling di tanah, ya manja. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan anak. Yang pertama, anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada orang tua atau kepada wakil dari orang tua, orang tua asuh. Baik orang tua asuh dari anak yatim atau dari anak yang diangkat, anak angkat, barakallahu fikum. Dalilnya bahwasanya anak adalah amanah, surat An-Nisa ayat ke-11. Surat An-Nisa ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian, mengingatkan kepada kalian agar kalian memperhatikan anak-anak kalian. Kata para ulama, maksud memperhatikan anak-anak itu bagaimana? Hendaknya kalian memperhatikan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Memperhatikan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Tentang dunianya diperhatikan, ya, permainannya, bergaulan, ya, pergaulannya, makanannya, pakaiannya, tutur katanya. Dan akhirat mereka, pendidikan untuk akhirat, bagaimana cara ibadahnya. Mulai kecil sudah dibiasakan untuk, ya, senang di atas ketaatan kepada Allah, agar nanti kalau sudah besar, barakallahu fikum, dia akan tertanam pada hatinya senang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barakallahu fikum, kemaslahatan dunia adalah dengan memperhatikan kesehatan mereka. Barakallahu fikum, kesehatan gigi, kesehatan mata, kulit, ya. Kemudian organ dalam, barakallahu fikum. Serta kesehatan rohani mereka. Berarti dengan cara mendidik mereka dengan agama. Dijauhkan dari perkara-perkara yang haram sejak dini. Dan sebaliknya dibiasakan dengan perkara-perkara yang syar'i, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, wajibnya mendidik keluarga dari api neraka. Wajibnya mendidik keluarga dari api neraka. Maksudnya mendidik di sini melindungi. Ya, melindungi keluarga dari api neraka. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, memukul anak yatim tadi dalam rangka mendidik. Dalil wajibnya melindungi keluarga dari api neraka adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas suami. Tugas suami. Adapun tugas istri, memelihara rumah suaminya dan anak-anak suaminya juga. Barakallahu. Insyaallah akan disampaikan dalilnya. Jadi penjagaan keluarga dari api neraka itu didahulukan, dimulai dari seorang ayah. Karena di sini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Berarti diri suami sendiri selaku orang yang akan menjaga keluarganya dari api neraka, yang dia adalah nahkoda dalam bahtera, barakafikum, dia terlebih dahulu menjaga. Namun tidak ada persyaratan harus alim dulu baru mau amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga, bukan. Dia sambil membenahi diri, tapi dia juga sejalan dengan itu, barakafikum, menjaga keluarganya dari api neraka. Barakah. Kemudian yang berikutnya, masing-masing kita adalah penanggung jawab. Masing-masing kita adalah pemimpin. Ya, Husain ya, kamu itu pemimpin. Alka, ya, pemimpin. Untuk siapa? Minimalnya seorang itu menjadi pemimpin untuk diri sendiri ketika dia masih bujang. Kalau dia sudah berkeluarga, maka dia pemimpin. Ya, kalau laki-laki, suami memimpin diri sendiri dan keluarganya. Kalau dia sebagai istri, maka dia memimpin diri sendiri, anggota badannya dipimpin untuk ketaatan kepada Allah, dan dia juga sebagai pemimpin menanggung jawab rumah suaminya serta barakallahu anak-anaknya. Karena memang hukum asal madrasah, sekolahnya anak-anak itu adalah pada ibu. Ketika ibu tidak mampu, barulah ya yayasan-yayasan, ma'had-ma'had, pondok-pondok itu bertaawun. Ketika sudah pulang ke rumah, ya kembali lagi kepada keluarga. Barakallahu. Ketika dia sebagai pemimpin negara, berarti dia memimpin tiga hal. Dirinya sendiri, kemudian kalau dia sudah berkeluarga, memimpin keluarganya, dan dia memimpin rakyatnya. Nabi bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang penguasa, kepala negara, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. War rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya yang ada di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti zaujiha wa waladihi. Dan seorang wanita adalah pemimpin ya, yang mengurusi rumah suaminya dan mengurusi mendidik anak-anaknya. Barakatikum. Jadi suami istri itu harus saling berta'awun untuk mendidik anak-anaknya. Di antara tanggung jawab istri untuk mengurusi rumah suaminya, istri tidak boleh memasukkan orang, ya, yang orang tersebut dibenci, tidak disukai oleh suami. Dan istri harus izin kalau ada berkahikum orang lain, entah temannya, teman perempuannya, mau ke rumah suaminya. Maka agar tidak memberatkan, maka suami dan istri sudah ada perbincangan. Dikhawatirkan, khawatir suaminya kerja, tidak bisa dihubungi dalam keadaan mendesak, ya, ada yang mau berziarah, main ke rumahnya, akhirnya tidak bisa, maka ada perbincangan. Maka suami istri ada perbincangan, pokoknya saya mengizini kalau ada urusan mendesak, saya mengizini hanya si fulan, fulan, fulan, fulanah, fulanah, fulanah. Itu. Selain itu, yang penting orangnya solehah, baik agamanya, kamu kenal dengan baik, ya. Saya juga kenal, ya tidak apa-apa. Ya, itu sudah izin, ya. Barakallahu. Termasuk penjagaan rumah yang harus dijaga oleh istrinya, barang-barang suami itu harus dijaga. Jangan sampai barakallahu amanah penjagaan rumah barang-barangnya yang diamanahkan oleh Allah kepada istrinya, ya, itu diterlantarkan, disia-siakan, akhirnya dicuri karena kelalaian istrinya. Sudah dipesani, ya, agar pintu rumah selalu dikunci kalau kamu keluar rumah, kalau kamu sedang di kamar mandi, sedang tidak ada orang. Pagar juga dikunci. Tapi jangan dikasih setruman, ya. Nanti suami setrum, istrinya juga lupa kalau ada setrumannya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi bersabda, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Dan masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya, orang yang mengasuh, yakni istri yang mengasuh anak suaminya, kemudian menyia-nyiakan asuhannya, maka dia berdosa. Demikian pula seseorang yang mendapatkan amanah untuk mengasuh kemudian menyia-nyiakan, maka dia berdosa. Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa, cukuplah seseorang dikatakan mendapatkan dosa ketika dia menelantarkan asuhannya, ketika dia menelantarkan asuhannya, baik anaknya sendiri, anak titipan, anak yatim, barakallahu. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha adalah perkara yang boleh. Ya, yang dilakukan tadi memukul, mendidik dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang dilarang memukul wajah. Ya. Pukulan yang meninggalkan bekas dimanapun itu. Kemudian pukulan yang mematahkan, ya, cedera yang kemudian tidak bisa kembali lagi. Maka barakallahu, ini adalah suatu yang dilarang dalam agama. Jadi kesimpulan terakhir barakallahu, pentingnya mendidik anak, ya, baik anak tersebut yatim maupun tidak yatim. Ya, mendidik di sini memperhatikan dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa hifdzakumullah barakatuh.